Langsung saja bersama Rosabella. Makasih lagu yang kalem-kalem spesial buat semuanya. Untuk melepaskan, tapi tak kuasa. Tapi tak kuasa. Walaupun Kasih tepuk tangannya buat Rosabella di sini, mana dulu? Wow.